Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya ya, insyaallah kita akan teruskan ya pembahasan kita di kitab tauhid. Pada kesempatan petang hari ini kita akan masuk di bab ke-65 ya dari kitab ini ya, yaitu bab yang menjelaskan tentang hukum ya meminta Allah sebagai perantara ya kepada makhluk ya. Jadi menjadikan Allah ya sebagai perantara kepada makhluk di sini. Ya. Kalau kita lihat dari judulnya saja, ini sudah dapat kita pahami bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Masa menjadikan Allah perantara untuk meminta kepada makhluk. Maka ini sesuatu yang tentu sangat tidak layak di situ. Dan ini adalah sangat bertentangan dengan kewajiban kita ya, yang dianjurkan untuk senantiasa mengagungkan Allah ya, mencintai Allah, mengagungkan Allah ya, sesuai dengan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Misalkan peristiwa yang pernah terjadi, ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diceritakan oleh seorang sahabat mulia ya, Jubair ibn Mut'im ya. Jubair ibn Mut'im ini ya, menuturkan bahwasanya ya, ada seorang yang seorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kalau orang badui ya, maka kita akan paham ya tentang karena badui itu identiknya adalah dengan qillatul ilm wa qillatul adab ya. Orang badui adalah orang yang identik dengan minimnya pemahaman, minimnya keilmuan dan minimnya adab ya. Jadi kalau orang badui pasti kadang sembrono sama Nabi sallam ya, kadang juga asal-asalan ya, tidak mengenal adab, tidak berlaku sopan kepada Nabi sallam. Tapi apa, ternyata ini juga menjadi sebuah apa, karunia juga bagi para sahabat ya. Pada saat di satu sisi para sahabat begitu mencintai Rasulullah, begitu mengagungkan ya, begitu segan kepada Rasulullah, sehingga begitu banyak di antara para sahabat kadang bertanya saja tidak berani kepada Nabi. Ya. Maka pada saat mereka orang-orang yang tidak berani bertanya kepada Nabi, dengan datangnya orang badui mereka senang itu. Ya. Kenapa? Karena mereka bisa mengambil pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan orang badui. Ya. Jadi begitu banyak seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau mau bertanya kepada Rasulullah saja bagaimana, padahal beliau sejak kecil, sejak 10 tahun sudah diasuh sama Rasulullah. Beliau mau bertanya saja, itu kadang beliau nyuruh sahabat lain, tolong tanyakan ke Rasulullah. Jadi gak berani mereka itu. Jangankan kepada Rasulullah, kadang sesama mereka para sahabat saja mereka segan. Ada seorang ulama yang, termasuk adalah sahabat ya. Dia mengatakan sesungguhnya saya sudah menyimpan pertanyaan ini sudah sekian lama ya. Kemudian barulah sekarang saya berani untuk tanyakan kepada sahabatku ini. Jadi rasa segan ya. Nah, rasa segan ini tumbuh bukan karena sesuatu lain. Rasa segan ini adalah tumbuh karena memang ketakwaan orang yang disegani, bukan karena ditakuti, tapi disegani karena memang ketakwaan orang tersebut ya, kemuliaan orang tersebut ya. Bukan karena takut secara seperti halnya orang-orang zaman sekarang. Ya. Nah, kalau orang badui kan tidak mengenal itu. Ya, pada saat mereka punya pertanyaan, mereka kadang ya semaunya. Ya. Nah, badui ini kemudian tiba-tiba datang kepada Rasulullah. Ya, dia mengatakan di sini sebutkan bahwasanya halaqatil anfus. Ya, wahai Rasulullah, fisik-fisik kami telah lemah, badan kami telah lemah. Ya, kemudian juga wajah al-iyal, kemudian juga keluarga anak-anak sudah pada kelaparan ya, Kemudian juga harta benda telah musnah, ya, halakatil amwal, harta bendanya sudah musnah. Kenapa? Karena ini terjadi musim paceklik yang sangat panjang, musim kemarau yang sangat panjang. Ya. Kalau kemarau-nya di kita itu masih bisa ngiup, ya. Kemarau kita masih ada saja tumbuhan yang bisa bertahan. Dan kalau di Jazirah Arab, istilah musim enggak kemarau saja seperti itu, apalagi kemarau-nya seperti apa di sana. Ya. Nah, akhirnya Badu ini yang biasa tinggal di gunung saja datang kepada Nabi, ya. Dia datang kepada Nabi melaporkan, ya Rasulullah itu begini, begini, begini. Ya, dan beliau mengatakan apa? Ya, mintakanlah kami hujan kepada Rabb-mu. Ya, jadi mintakan hujan kepada Rabb-mu. Ya. Kemudian sesungguhnya kami meminta Allah ya sebagai perantara kepadamu. Ya, kemudian juga kami memintamu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang enggak benernya di sini. Ya. Dia masa menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta kepada Nabi agar Nabi mau mendoakan turun hujan. Nah, ini kan enggak benar. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah. Ya, harusnya yang benar adalah ya Rasulullah, doakanlah ya kepada Allah agar segera turun hujan. Bukan dijadikan ya Rasulullah saya meminta ya dengan Tuhan ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara agar engkau mau mendoakan kami. Nah, sisi inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW itu kaget. Ya, beliau mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beliau bertasbih 3 kali. Ya, disebutkan di sini 2 kali dan riwayat lain disebutkan 3 kali. Ya. Kenapa beliau mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya Allah adalah maha suci, ya, tidak seperti yang diucapkan oleh Badui ini. Ya, seakan-akan Allah itu lebih rendah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah maha suci dari dihinakan seperti itu. Ya. Maka beliau sangat kaget, ya, sehingga beliau disebutkan fa ma zala yusabbihu hatta urifa dzalika min wujuhi ashabi. Ya. Di sini disebutkan, ya, Nabi senantiasa mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya, sampai kemudian terlihat di raut wajah para sahabatnya. Artinya para sahabatnya itu sampai tahu kalau Rasulullah itu begitu marah, ya. Kalau Rasulullah begitu marah dengan ucapan orang Badui ini. Ya. Nah, ini salah satu hal yang patut kita belajar kepada Nabi adalah kalau beliau marah itu yang menampakkan marahnya itu cuman mukanya dan ucapannya juga yang terucap adalah tasbih, yang diucap adalah takbir, kan gitu. Jadi kalau bisa jangan ya di antara kita kelihatan marah dari tangannya, ya, dari kakinya, kemudian ucapannya yang keluar memaki. Nah, itu yang jadi kalau Nabi SAW itu marah itu cuma terlihat mukanya, mukanya itu memerah, beliau enggak suka. Berarti kalau muka beliau cemberut, muka beliau memerah, pasti beliau tidak suka. Ya. Kemudian ucapan yang terucap dengan lisan Rasulullah adalah ucapan-ucapan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau tidak pernah mengumpat, ya. Maka beliau bersabda dalam hadisnya, bukan umatku orang yang terbiasa mengumpat, ya, bukan umatku orang-orang yang terbiasa melaknat itu. Ya. Sehingga kemudian disebutkan summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihaka." Ya, sungguh celaka kamu ini. Ya, sungguh celaka dikatakan atatrimallah, ya, apakah engkau tidak tahu ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, inna sya'nallahi a'dham min dzalika, sesungguhnya Allah itu lebih agung, ya, ya, kedudukan Allah Subhanahu wa taala sangat agung dari apa yang engkau lakukan ataupun yang engkau ucapkan itu. Ya, jadi Nabi SAW beliau tidak suka ya pada saat Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di bawah kedudukan hambanya di situ. Ya, kemudian disebutkan innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Maka tidak boleh ya menjadikan Allah ya sebagai perantara kepada makhluk-makhluknya. Nah, ini yang menjadi sebab, dan disinilah jawaban juga ya kenapa Rasulullah marah, kenapa beliau melarang itu. Karena intinya Allah tidak boleh dijadikan perantara untuk meminta kepada makhluk. Karena ini adalah sebuah keyakinan, sebuah ucapan yang menjadikan Allah lebih rendah dari makhluknya. Ya, padahal Allah adalah yang maha tinggi, ya, yang maha agung, yang sangat mulia sesuai dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Ini di antara hadis, ya, yang disebutkan oleh penulis ini tentang tidak diperbolehkannya, ya, menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Dan ini tentu berbeda dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau berdoa, misalkan kita berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu, ya, misalkan lembutkanlah hatinya, ya Allah, saya mohon kepadamu, semoga si fulan, si fulanah. Kalau ini berdoa, ya, berdoa itu adalah kedudukannya dari yang rendah kepada yang lebih tinggi, ya, dari hamba kepada sang pencipta di situ. Ya. Kalau menjadikan perantara, ya, pencipta kepada makhluk, nah inilah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala di bawah kedudukan makhluk di situ, yang ini sangat bertentangan dengan ketauhidan. Ya, di mana ketauhidan menganjurkan kita untuk memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari berbagai kekurangan. Ya, adapun menjadikan Allah sebagai perantara itu adalah merendahkan kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan inilah yang kemudian menjadi sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah. Ya. Maka dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah ini, ya, disebutkan di situ ada sekitar 5 kandungan bab, ya, intisari dari pembahasan kita. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari orang yang mengucapkan kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Jadi beliau tidak mau. Yang kedua adalah tatkala mendengar ucapan itu, raut muka Rasulullah berubah sehingga juga berpengaruh pada raut muka para sahabatnya. Jadi ini kehebatan sahabat, dan inilah kejujuran cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah tidak suka, seluruh sahabat juga tidak suka. Ya, bagaimana diri Rasulullah, para sahabat begitulah yang dilakukan oleh para sahabat di situ. Jadi pada saat Rasul mendengar ucapan ini beliau tidak suka, maka sahabat-sahabatnya juga kelihatan semuanya tidak suka dengan apa yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ini apa? Ini gambaran bagaimana nilai sebuah kecintaan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu betul-betul diteladani. Pada saat beliau tidak suka, kemudian bagaimana sikap beliau, maka itu pula yang dilakukan oleh para sahabatnya di situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah tidak mengingkari ucapan badui kepadanya, kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah. Ya, dikatakan ya Allah, meminta dengan berperantara kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dicatat di sini adalah ini hanya terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, seperti para sahabat ini, yang peristiwa ini bukan hanya sekali para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk salat istisqa. Ya, seperti ini kasusnya. Kan begini, ya, dalam riwayat kan ini Rasulullah diperintahkan, diminta oleh badui ini untuk berdoa, minta turun hujan. Maka seketika itu pula Nabi Muhammad SAW berdoa, kemudian turun hujan di situ. Ya. Artinya apa? Ini terjadi pada zaman Nabi SAW itu masih hidup. Adapun setelah Rasulullah itu meninggal, tidak ada satupun yang ditemui dari asar riwayat sahabat yang menjadikan Rasulullah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian jadi polemik di masyarakat, Bapak Ibu. Ya. Sebagian masyarakat kita menjadikan Rasulullah untuk tawasul kepada Allah selama masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya. Kemudian sebagian lagi adalah tidak diperbolehkan bertawasul dengan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Nah, ini kemudian terjadi perdebatan di antara para ulama, dan ini termasuk perdebatan yang melegenda, ya, terus sampai sekarang terjadi. Ya. Jadi misalkan kalau di sebagian para kiai, mereka tetap berdalil bolehnya bertawasul dengan Rasulullah ya, walaupun beliau sudah meninggal. Seperti ya orang berdoa kepada Rasulullah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah. Ya. Kemudian sebagian lagi tetap berdalil bahwasanya orang-orang yang meninggal itu adalah yasma'u du'akum, mereka tidak mendengar doa-doa kalian, walau sami'u mastajabu lakum, seandainya toh mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengijabai apa yang kalian inginkan di situ. Nah, dalil ini yang kemudian dipegang oleh sebagian ulama-ulama salaf yang kemudian mengatakan tidak bolehnya bertawasul dengan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua, sepeninggal Rasulullah SAW itu tidak ada satupun sahabat yang kemudian meminta kepada Rasulullah untuk tawasul tadi, misalkan minta hujan. Tetapi yang dilakukan mereka adalah dulu setelah Rasulullah, mereka meminta kepada paman Rasulullah yaitu Al-Abbas. Ya. Dan dikatakan oleh kepada Al-Abbas, wahai pamannya Rasulullah, dulu semasa Rasulullah masih hidup kami terbiasa beristisqa, bertawasul dengan Rasulullah untuk minta hujan. Sekarang Rasulullah telah tiada, maka kami meminta dengan kedudukanmu sebagai pamannya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar turun hujan. Maka betul. Kemudian Al-Abbas juga berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberikan hujan di situ. Nah, dalil ini juga yang kemudian dipegang oleh sebagian ulama salaf bahwasanya kalau memang bertawasul kepada Rasulullah setelah meninggal itu boleh, ngapain para sahabat bertawasul dengan Al-Abbas? Karena kedudukan Al-Abbas adalah manusia biasa, adapun Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul di situ. Nah, ya Allah lebih sawab ya, kalau kita cermati dengan berbagai pendukung dalil-dalil yang lain, yang paling kuat adalah tidak boleh ya bertawasul dengan Rasulullah yang sudah meninggal di situ. Ya. Adapun solawat, nah kalau solawat ini adalah kekhususan, ya karena solawat ini adalah sifatnya bukan permintaan. Ya, solawat ini bukan meminta kepada Rasulullah. Adapun solawat ini adalah kita mendoakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mendoakan siapapun dia, ya dia misalkan kalaupun sudah meninggal dia adalah orang Muslim, maka hukumnya adalah boleh kepada siapapun. Ya, maka Allah, para nabinya, para malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah, dan ini tidak dibatasi oleh waktu semasa hidupnya Rasul, tapi kapanpun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, sunnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kadang kemudian terjadi salah paham. Mereka mengatakan solawat saja boleh. Kalau kita bersolawat, solat itu sampai kepada Rasulullah. Ya, tentu juga pada saat kita bertawasul, tawasulnya juga sampai kepada Rasulullah di situ. Nah, ini adalah sebenarnya sesuatu yang berbeda, yang tidak bisa disamakan. Tawasul adalah meminta kepada Rasulullah, adapun solawat adalah kita mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Ya, jadi tidak boleh dijadikan dalil bolehnya ya bersolawat kepada Nabi yang sudah meninggal. Ya, Allah alam biswab. Kemudian yang keempat adalah perlu diperhatikan makna ucapan Subhanallah, yaitu Maha Suci Allah dari segala hal yang tak layak dengan keagungan dan kebesarannya. Jadi kalau ada ucapan, ungkapan, keyakinan yang itu kemudian merendahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hukumnya tidak diperbolehkan, dan itu adalah termasuk kita dianjurkan mengucapkan Subhanallah. Ya, artinya adalah Allah Maha Suci dari kekurangan-kekurangan yang disebutkan tadi. Ya, dari pengakuan atau ucapan keyakinan yang tidak sesuai dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian yang kelima adalah orang-orang Islam meminta kepada Rasulullah agar beliau memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Jadi orang-orang Islam meminta kepada Rasulullah agar beliau memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan di situ. Nah, ini dulu terbiasa aja. Jadi kalau terjadi musim paceklik, musim panas, kemarau berkepanjangan, mereka akan datang kepada Rasulullah untuk mendoakan kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Nah, ini adalah bab yang ke-65. Ya. Kemudian kita teruskan di bab ke-66, yaitu adalah bab yang menjelaskan tentang tindakan preventif Rasulullah untuk menjaga ketauhidan. Jadi karena agungnya, karena ketauhidan ini sesuatu yang paling menentukan bagi umat ini, maka beliau bukan hanya menjelaskan, ya, beliau bukan hanya kemudian menunjukkan kepada umat ini, tetapi lebih dari itu Nabi menjaga agar jangan sampai nilai-nilai ketauhidan ini kemudian terkikis. Jangan sampai kemudian umat ini terjatuh kepada perkara-perkara yang sifatnya adalah kesyirikan. Contoh misalkan, di sini disebutkan adalah dari Abdullah bin Asyakhir, ya, menuturkan, ya, radhiyallahu anhu, bahwa tatkala dirinya ikut pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah, kami mengatakan, dikatakan, anta sayyiduna, faqala as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala, kulna wa afdaluna fadlan wa a'dama tawlan, faqala qulu biqawlikum aw ba'di qawlikum wala yastajriyannakum syaitan. Ya, disebutkan utusan Bani Amir ini termasuk utusan yang sudah agak belakangan-belakangan, ya, sudah terjadi Fathu Mekah, kabilah-kabilah sudah pada masuk Islam, dan Bani Amir ini termasuk kabilah yang besar, ya. Ya, kabilah yang besar. Ya, mereka datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan antas sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Ya. Maka pada saat beliau mendengar dikatakan Anda adalah sayyid kami, Rasul bersabda, "As-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala." Yang sayyid sebenarnya itu adalah Allah. Jadi Allah adalah as-sayyid. Ya. Kemudian qulna, dan orang-orang Bani Amir mengatakan wa afdaluna fadlan, dan engkau adalah orang yang paling mulia, ya. Kemudian wa a'dama taulan, dan engkau adalah orang yang paling, ya, paling terpandang, paling kaya, ya. Kemudian di sini disebutkan faqala, Nabi SAW bersabda qulu biqaulikum, silakan Anda berucap itu. Silakan Anda mengatakan seperti itu, au ba'di qaulikum, atau sebagian ucapan kalian yang lain, tapi apa, wala yastakhrijannakum syaitan, jangan sekali-kali kalian tergelincir oleh tipu daya syaitan. Dikatakan di sini bahwasanya beliau dipanggil as-sayyid. Kalau kita lihat jawaban Rasulullah, kira-kira Rasulullah marah tidak beliau dipanggil sayyid? Beliau tidak marah. Beliau hanya menjelaskan as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid artinya bisa artinya adalah pemimpin, tuan, ya. Ya, jadi kalau di kita mungkin ya pangeran, ya, ataupun ya, ucapan-ucapan untuk orang yang paling utama di situ. Maka Nabi cuma mengingatkan kepada Ustaz, as-sayyid yang sebenarnya as-sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin, maksudnya dialah yang as-sayyid, ya, di sini sering diterjemahkan tuan, ya. Ya. Jadi yang sebenarnya sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Beliau itu jangan menginginkan, jangan sampai Rasulullah dipanggil sayyid, lah sayyid ini kemudian dipahami seperti sayyidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sayyidnya Rasulullah adalah pemimpin, bukan, ya, ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta di situ. Dan kita lihat di sini Rasulullah tidak marah. Ya, cuman beliau ingin menjelaskan jangan sampai kalian tergelincir oleh setan di situ. Ya. Dan beliau juga dikatakan engkau adalah wahai orang yang paling mulia, yang paling dermawan, yang paling baik. Maka beliau cuman mengatakan silakan kalian memanggilku dengan apapun, silakan kalian mengucapkan dengan kata-kata apapun. Tapi apa, ingat, jangan sekali-kali tergelincir. Jangan sekali-kali tergelincir, ya, karena tipu daya dari setan di situ. Nah. Maka hadis ini, ya, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya bolehnya kita memanggil Rasulullah dengan Sayyidina Rasulullah ataupun Muhammad Sayyidina ataupun Rasulullah Sayyiduna. Ya, kata Sayyid adalah boleh. Yang penting apa? Jangan berlebih-lebihan. kita memanggil Sayyid seakan-akan Allah Rasulullah adalah seperti Sayyid yang paling tinggi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayyid yang dimaksud di sini adalah pemimpin kami, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau seandainya kita sudah terbiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, maka itu adalah sesuatu yang tidak mengapa. Dan itu adalah hukumnya boleh. Dan Rasulullah tidak marah. Beliau hanya mengingatkan jangan berlebih-lebihan, ya, jangan berlebih-lebihan dengan ucapan-ucapan tersebut. Ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wa ibn khairina, sayyidana wa ibn sayyidina, faqala ya ayuhan nas, yakulu biqaulikum aw ba'di qaulikum, wa la yastahwiyannakum asyaitan, ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh, wa ahabbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Dulu para sahabat memanggil Rasulullah, dikatakan, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang terbaik di tengah-tengah kami, wa khairas wa ibn khairina, dan engkau adalah putra terbaik, ya, putra termulia di tengah-tengah kami, wa sayyidina wa ibn sayyidina, engkau adalah pemimpin kami dan engkau adalah putranya pemimpin kami. Beliau adalah pemimpin tapi juga putranya pemimpin, keturunan pemimpin dari Abdul Muthalib, ya, pemimpin orang-orang Quraisy. Kemudian dikatakan wa sayyiduna wa sayyidana wa ibn sayyidina, engkau adalah pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Ya, maka Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, qulu biqaulikum, silakan kalian memanggil aku dengan apapun, ya, dengan ucapan-ucapan kalian tadi, au ba'di qaulikum, atau sebagian lain saja, bisa memanggil sayyiduna, bisa mengambil afdaluna, ya, ataupun wa khairuna wa ibn khairina, boleh saja kalian memanggil itu. Tetapi apa, beliau mengatakan la ya, di sini la yastahwiyanakum syaitan, jangan kalian memperturuti setan. Artinya apa? Setan itu ingin kalau umat ini berlebih-lebihan kepada Nabi. Nah, itu yang diinginkan setan. Sehingga nanti seperti orang-orang ahlul kitab menjadikan nabi-nabinya seperti Tuhan, ataupun nabinya jadi diangkat jadi anak Tuhan, itu yang diinginkan oleh setan seperti itu. Kemudian beliau hanya mengatakan anna Muhammadun, saya adalah Muhammad. Ya, saya adalah Muhammad, saya adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersabda, saya tidak suka sama sekali seandainya kalian mengangkat derajatku di atas derajat yang Allah berikan kepadaku. Nah, ini tentang, ini bukan masalah ketawaduan. Kalau tawadu, beliau paling tawadu dalam hidup. Beliau orang paling tawadu, paling kalau berbicara sederhana, beliau manusia yang paling sederhana. Ya. Kalau berbicara rendah hati, beliau orang yang paling rendah hati. Tapi beliau menyampaikan ini bukan masalah rendah hatinya, bukan. Tetapi yang paling penting adalah menjaga umat ini. Jangan mengangkat Rasulullah di atas makom yang ditetapkan oleh Allah. Maka beliau mengatakan, saya Muhammad, ya, saya Muhammad, saya adalah hamba Allah, saya adalah utusan dari Allah SWT. Jangan mengangkat derajat saya di atas itu. Artinya, jangan sampai diangkat yang berlebihan. Ya. Tentu ini juga mengandung pengertian tentang ketawaduan otomatis. Mengandung kesederhanaan, rendah hati Rasulullah, itu betul. Tetapi ada hal yang paling penting di sini adalah beliau berhati-hati agar umat ini tidak tergelincir berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Ya. Ya. Seperti sebagian orang yang ya, meyakini bahwasanya Nabi adalah orang yang bisa menghilangkan gandah pulana, ya, kalau bahasa kita menghilangkan kegalauan, kan gitu ya. Kemudian Nabi adalah yang bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup. Ini namanya berlebihan, Pak. Ya. Nabi tidak bisa menghilangkan kegalauan dalam hati seseorang. Nabi tidak bisa mendatangkan hajat manusia. Yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh, ya, kita misalkan mengucapkan kata-kata yang kemudian mengangkat derajat Rasulullah di atas derajat yang sudah ditetapkan. Beliau hanya, saya tidak suka itu. Ya. Maka kalau Nabi tidak suka, maka jangan sekali-kali dilakukan. Ya. Karena dalam hidup seorang muslim, dia adalah berusaha bagaimana melakukan amalan-amalan agar dicintai oleh Rasul SAW. Maka kalau Nabi sudah tidak suka, jangan sekali-kali dilakukan. Ditinggalkan hal-hal seperti itu. Dan ini kadang kita temui di masyarakat, ya, dengan ya mereka mengatakan begitu cintanya kepada Rasulullah, ya, tetapi dalam satu sisi mereka tidak menyadari kalau ucapan-ucapan yang diucapkan itu justru ucapan yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Ya, seperti mereka mengatakan bahwasanya Nabi lah yang bisa menghilangkan kesusahan hidup, ya, Nabi lah yang bisa menghilangkan berbagai kesulitan, ya, bisa mendatangkan hajat. Ya, ya, ini yang tentu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Ya. Maka di sini jamaah sekalian rahmat Allah SWT, ini contoh saja. Contoh saja bahwasanya Nabi itu sangat berhati-hati, ya. Bagaimana beliau menjaga umat ini sehingga umat ini alhamdulillah sampai hari ini pun, ya, tidak ada di antara umat Islam yang meyakini kalau Nabi Muhammad adalah putra Allah. Kecuali mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Kecuali mereka orang-orang yang menyimpang di situ. Ya. Maka beliau mengingatkan kepada kita bersama, beliau bersabda, saya adalah hamba Allah, saya adalah hamba Allah dan saya adalah utusan Allah. Hamba Allah artinya beliau tidak memiliki sifat ketuhanan, ya, tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan layaknya sang pencipta, ya, tetapi beliau adalah hamba Allah, artinya beliau sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyembah kepada Allah, beliau tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya. Dalam satu sisi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan risalah ini, dan kewajiban kita sebagai umatnya adalah berusaha meneladani beliau dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana tadi bagaimana para sahabat meneladani sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam berbagai interaksi dengan sahabat-sahabat yang lain di situ. Ya. Maka jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam dosa-dosa besar saja Allah sudah melarang. Fala taqrabu zina, jangan sekali-kali kalian berzina. Kemudian fala taqrabu salat wa antum sukara, jangan sekali-kali kalian mabuk. Ya, salat dalam keadaan mabuk. Ya. Artinya apa? Dalam dosa-dosa besar saja Allah sudah wanti-wanti, jangan mendekati, kan kita. Apalagi hal yang berhubungan dengan syirik. Ya. Kalau berhubungan dengan masalah kesyirikan kemudian merendahkan kedudukan Allah, maka ini adalah ucapannya Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, "Innani bara'u minkum wa mimma ta'budun." Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, "Saya berlepas diri dari kalian semua dan apa-apa yang kalian ibadahi di situ." Artinya berlepas diri, mendekat, jangankan mendekat, beliau itu berlepas diri. Enggak akan pernah cawe-cawe, enggak akan pernah ikut campur di situ. Nah. Maka misalkan kalau di tengah-tengah masyarakat kita ada acara-acara kegiatan yang mengandung unsur kesyirikan, maka tidak boleh lagi kita berdalih, enggak apa-apa yang penting hati saya terjaga, kan saya butuh juga berbaur dengan masyarakat. Ini tidak boleh, Pak. Ini tidak boleh. Karena kalau hal ini berhubungan dengan kesyirikan, ucapannya adalah innani bara'u minkum wa mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian tuju dalam perbuatan tersebut. Jadi tidak boleh, karena ini masalah yang sifatnya adalah ketauhidan, masalah kesyirikan yang itu sesuatu betul-betul dijaga oleh Rasulullah. Jangan sampai umat ini kemudian mendekat sehingga dikhawatirkan akan terjatuh kepada perbuatan tersebut di sini. Maka dalam bab ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada empat intisari, ya. Yang pertama adalah Rasulullah, ya, mengingatkan, ya, agar, ya, mengingatkan orang agar mereka tidak bersikap berlebihan. Jadi Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Dan begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan, ya, agar kalian menjadi saksi terhadap manusia. Jadi umat pertengahan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau umat ekstrim itu mudah. Kalau jadi orang ekstrim itu mudah. Jadi orang meremehkan juga mudah. Yang paling susah adalah orang pertengahan itu paling susah. Orang adil itu paling susah di sini. Nah, orang pertengahan artinya adalah tidak berlebihan, tetapi juga tidak meremehkan dalam berbagai hal. Ya, jadi pertengahan saja. Ya. Dan Allah inginkan kita sebagai umat Islam adalah umat yang pertengahan. Jangan ekstrim di dalam apapun, jangan berlebihan. Ya. Begitu banyak pengingat dari Rasulullah, ya. Beliau senantiasa mengatakan halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. Sungguh celaka orang-orang yang berlebihan, sungguh celaka orang yang berlebihan. Beliau juga ingatkan iyyakum wal hulu, fa inna ahlaka man qablakumul hulu, ya. Hati-hati kalian dengan berlebihan. Hati-hati kalian dengan berlebihan. Karena umat sebelum kalian binasanya dengan sifat berlebihan. Kalau umat sudah melampaui batas, ekstrim berlebihan, maka kalian sendiri yang akan binasa di situ. Disebutkan di dalam hadis, inna dina yusrun wa man yushad wa man yashad wa man yushadu illa ghalabahu. Kama qala al-hadis, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya, maka barang siapa yang mempersulit berlebihan, sungguh dialah yang akan kalah sendiri. Dia yang akan kalah sendiri di situ. Nah, jadi mari Bapak Ibu jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan di dalam agama kita menjadi orang yang pertengahan saja. Jangan berlebihan dalam segala hal, bukan hanya dalam ibadah. Ya, dalam segala hal. Ya. Jadi hadis yang masyhur dulu adalah datangnya tiga sahabat kepada Rasulullah dan hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya, sebenarnya ibadahnya Rasulullah bagaimana? Diceritakan Rasulullah itu begini, begini, begini. Ada satu orang mengatakan, kalau begitu saya akan puasa terus, saya tidak akan makan. Yang kedua, kalau begitu saya akan bangun malam terus, tidak akan tidur malam. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah, saya mau ibadah terus. Maka pada saat, apa alasan mereka mengatakan seperti itu? Mereka mengatakan, Rasul saja yang sudah diampuni dosanya saja, ibadahnya seperti itu, kita kan enggak ada jaminan diampuni. Artinya mereka mau beribadah seperti itu. Maka setelah berita ini sampai kepada Rasulullah, Rasul memanggil mereka, dikatakan, apakah betul kalian mengatakan begini, begini, begini? Mereka berkata, betul ya Rasulullah. Beliau bersabda, ana atqakum, saya adalah orang paling bertakwa di antara kalian. Ya, saya orang paling bertakwa di antara kalian. Saya itu bangun malam, saya juga tidur malam. Ya, saya berpuasa, kadang saya juga berbuka tidak puasa. Ya. Kemudian saya beribadah tetapi saya juga menikah. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka beliau dia adalah bukan bagian dari umatku di situ. Nah, beribadah berlebihan saja ini kemudian tidak disukai oleh Rasulullah. Jadi jadilah umat yang pertengahan di situ. Kemudian yang kedua adalah perkataan yang sepatutnya diucapkan oleh seseorang yang dipanggil dengan engkau adalah Sayyid Tuhan kami. Ya. Jadi kalau dipanggil dengan Sayyid ya berlebihan, maka ya biasa saja. Ya, maksudnya jangan panggil dengan kata-kata yang berlebihan. Ya, misalkan tahu-tahu misalkan jenengan kok diangkat jadi pangeran kan gitu ya. Nah, kalau dipanggil dengan pangeran ya maka diingatkan biasa saja. Saya adalah Mas Andi bukan Pangeran Andi kan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian panggilan-panggilan ucapan-ucapan tersebut menjadikan seseorang itu berlebihan. Nah, mungkin di antara ini misalkan adalah doro ya. Ya kalau di Jawa mungkin doro kan seperti itu. Ya, kalau memang ucapan-ucapan seperti kemudian membawa orang yang mengucapkan itu semakin merasa hina, merasa rendah di hadapan orang yang dipanggilnya, ya, kemudian juga menjadikan yang dipanggil itu juga menjadi orang yang sombong, maka tentu ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Maka bagus juga ya kalau dikatakan bahwasanya jadi khalifatullah itu tidak mudah kan gitu. Jadi ini juga harus diperhitungkan juga. Namanya khalifatullah itu adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka ini juga sebuah gelar yang memang tidak ringan, ya. Kemudian para sahabat mereka diangkat jadi qadi saja, mereka itu luar biasa itu. Ya, kenapa? Qadi hakim itu adalah wakil Allah Subhanahu wa taala dalam penetapan hukum di situ. Sehingga mereka pun sangat berhati-hati kalau seandainya diangkat menjadi qadi, ya. Itu berat di situ. Kemudian adalah yang ketiga adalah Nabi bersabda, jangan sampai setan menyeret kalian, ya. Padahal para sahabat tidaklah mengatakan kecuali sebenarnya ya ucapan sahabat kan benar, anta sayyid pemimpin kami, engkau adalah orang terbaik, putra manusia terbaik, putra pemimpin kami. Benar ucapannya itu. Tetapi Nabi khawatir ya kalau mereka tergelincir. Namanya tergelincir kan dari sesuatu yang kecil. Ya, bukan nabrak batu besar, enggak. Tergelincir itu dari sesuatu yang kecil. Tidak disadari kemudian dia terjatuh di situ. Nah, maka perlu diingatkan agar tidak tergelincir. Ya, kalau sesuatu yang besar, orang itu jarang, istilahnya orang jalan nabrak tiang itu jarang. Ya, orang adanya adalah kepleset kan kata. Nah, maka yang kecil-kecil ini justru yang diingatkan agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan di situ. Kemudian yang keempat adalah makna sabda Nabi SAW, aku tidaklah suka kalau kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang sebenarnya. Jadi beliau tidak ingin umat ini berlebihan kepada beliau, semata-mata adalah untuk menjaga agar umat ini tidak tergelincir kepada yang mengangkat Nabi SAW di atas derajat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah pembahasan kita ya jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bab menjelang dari bab terakhir ya. Jadi insyaallah ini sesuai dengan skedul. Jadi Ramadan sudah selesai. Ya, Ramadan sudah selesai insyaallah. Ya, semoga pembahasan-pembahasan kita ini semakin membawa pencerahan kepada kita ya. Kita bisa mengamalkan, menjaga akidah kita, ketauhidan kita. Dan saya sendiri berpesan, bukan berarti kalau kita sudah tamat sudah pasti bertauhid ya, belum tentu. Ya, yang menyampaikan juga belum tentu juga bisa bertauhid secara ini. Maka ini perlu diulang-ulang, perlu dibaca ya, kemudian dipahami betul ya, diingat-ingat kembali agar kita terjaga dari tadi tergelincir dalam masalah ketauhidan di situ. Itu saja Allah lebih suwab ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.